Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Streamingkan dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11. Selamat siang Sobat Nusantara. Apa kabar Anda di hari ini? Masih setia mendengarkan Radio Gaung Aman dan bersama saya Titi Pangestu yang selama 1 jam ke depan akan menemani waktu beristirahat Anda semua dengan pembahasan mengenai partisipasi politik masyarakat adat. Di studio kami telah hadir rekan dari Deputi 2 yaitu Staf Direktorat Partisipasi Politik. Ini ada Abdi Akbar. Selamat siang Bang Abdi. Siang Mbak Titi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, selama 1 jam ya kita akan membahas soal partisipasi politik masyarakat adat. Siap ya dengan segala pertanyaannya? Siap. Oke. Dan seperti yang tadi udah dibilang nih ya, Sobat Nusantara, partisipasi politik masyarakat adat. Apa sih sebenarnya itu dan terdengar masih terlalu awam kah atau bagaimana serunya? Anda bisa mendengarkan semua penjelasannya selama 1 jam ke depan. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, baik berupa komentar mengenai topik yang akan kami bahas ataupun kritik mengenai acara kami, silakan Anda mention Twitter kami di @radiogaungaman atau SMS ke nomor 0812-1939-9995. 0812-1939-9995. Pastikan Anda tetap setia bersama Radio Gaung Aman, karena setelah lagu berikut ini, kami akan kembali lagi menemani Sobat Nusantara. Bang Soi

radio.aman.or.id. Anda bisa mengklik alamat tersebut dan mendengarkan siaran talk show partisipasi politik masyarakat adat. Mungkin sudah ada di benak Sobat Nusantara, apa sih sebenarnya partisipasi politik masyarakat adat? Nah, di studio telah hadir staf Direktorat Partisipasi Politik, Bang Abdi, yang akan menjelaskan. Nah, Bang, sebenarnya apa partisipasi politik masyarakat adat itu? Sesuai dengan visi misi dan cita-cita masyarakat adat, yaitu mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan bermartabat secara budaya, maka perluasan partisipasi politik masyarakat adat adalah salah satu upaya untuk mewujudkan itu. Nah, itu dengan ikut terlibat dan ambil bagian dalam proses-proses politik, dalam mempresur dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik oleh negara yang selama ini telah abai terhadap masyarakat adat dan hak-haknya. Jadi partisipasi politik yang dimaksud di sini adalah selama ini kan masyarakat adat, khususnya masyarakat awam pada umumnya, partisipasi politik itu hanya dimaknai sempit, yaitu hanya sebatas ikut ketika ada momen-momen pemilu, pilkada, dan lain-lain. Itu hanya partisipasinya hanya sebatas ikut memberikan suara. Tapi partisipasi politik masyarakat adat di sini yang dimaksud itu adalah masyarakat adat ikut dalam ruang-ruang politik yang ada. Maksudnya ikut mengambil peran untuk mempengaruhi kebijakan, baik itu di level daerah sampai nasional, dalam pemerintahan, legislatif, bahkan partai politik. Jadi ruang-ruang itu harus direbut. Masyarakat adat harus masuk, harus mengajukan calon-calonnya, wakil-wakilnya untuk masuk ke dalam ruang-ruang itu. Karena sebenarnya masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat adat itu terkait dengan kebijakan, kebijakan pemerintah, kebijakan di sektor-sektor publik. Nah, ruang-ruang inilah yang selama ini tidak ada wakil masyarakat adat di situ. Jadi itu yang ingin kita dorong, agar masyarakat adat punya suara di situ, bisa menyuarakan hak-haknya, apa yang selama ini mereka alami, kondisi seperti apa yang mereka hadapi selama ini, itu bisa ikut, bisa ada di dalam situ. Tidak hanya sebatas memberikan suara ketika pemungutan suara di acara di ajang pemilu, pilkada bahkan, dan juga ternyata memang lebih keperluasan partisipasi politiknya adalah menempati ruang-ruang yang ada untuk masyarakat adat tersebut. Sebenarnya bagus latar belakang sejarah terbentuknya partisipasi politik masyarakat adat ini kan di bawah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ya, di pengurus besar. Nah, ini bagaimana bisa terbentuk partisipasi politik tersebut? Ya, selama ini kan kata pembangunan itu menjadi momok bagi masyarakat adat. Berbagai kebijakan negara, baik itu dalam skala nasional dan daerah, itu telah mencerabut hak-hak masyarakat adat dan menyebabkan mereka menderita. Pembangunan kemudian dipandang sebagai agresi karena menjadi pembenaran atas perampasan wilayah, tanah, dan sumber daya milik masyarakat adat tanpa persetujuan mereka. Dalam hal ini masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM, pemiskinan, kriminalisasi, dan semakin menjauhkan masyarakat adat dari akses terhadap layanan publik. Dan bahkan beberapa kelompok masyarakat adat berada dalam situasi menuju kepunahan. Nah, proses ini terjadi sedikit banyak karena masyarakat adat absen dalam proses politik formal, seperti yang saya maksud tadi. Tidak ada di wilayah itu. Aman sendiri melalui Kongres Masyarakat Adat, Kongres pertama, itu memandang bahwa perlu masyarakat adat perlu memperluas partisipasi politik hingga ke pusat-pusat pembuat kebijakan negara. Keputusan ini diperkuat oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara 2007 dan Kongres 2012 yang memutuskan bahwa Aman harus mendorong, memfasilitasi, dan memenangkan kader-kadernya yang ingin memperjuangkan visi Aman melalui perjuangan politik.

Kembali lagi mendengarkan Radio Gaung Aman dan masih membahas tentang partisipasi politik bagi masyarakat adat bersama Staf Direktorat Partisipasi Politik yaitu Bang Abdi Akbar. Nah, jika Anda Sobat Nusantara ingin bertanya seputar pembahasan kami tentang partisipasi politik, tadi sudah ada pembahasan mengenai apa sih sebenarnya perluasan partisipasi politik dan juga latar belakang adanya partisipasi politik tersebut di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di pengurus besarnya. Dan jika Anda ingin bertanya, silakan Twitter mention langsung ke @radiogaungaman atau SMS ke nomor 0812-1939-9995. 0812-1939-9995. Dan Bang Abdi, tadi nih kan kalau misalkan kita bicara soal politik, sebenarnya kondisi realnya masyarakat adat ini tentang politik, kondisi real masyarakat adat berpolitik ini seperti apa sih gitu loh. Apakah mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sama seperti kita, menamakan dirinya masyarakat adat, atau memang mereka sadar secara masyarakat adat dan mereka sebenarnya punya kemampuan untuk berpolitik juga seperti masyarakat pada umumnya? Jadi bagi masyarakat adat, meningkatkan partisipasi politik merupakan salah satu agenda penting yang harus diperjuangkan. Komunitas-komunitas masyarakat adat menyadari bahwa politik merupakan arena yang penting untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, dalam hal ini, para utusan atau calon legislatif dari masyarakat adat menjadi target penting untuk memastikan hak-hak masyarakat adat disuarakan di dalam partai politik dan parlemen. Berbeda dengan calon-calon lainnya, kader aman yang maju dalam pemilu merupakan mereka yang sudah teruji selama bertahun-tahun bekerja di komunitas-komunitas masyarakat adat. Mereka maju bukan sebagai individu-individu yang haus kekuasaan, apalagi ingin memperkaya diri. Mereka itu dikader oleh aman dan lahir dari musyawarah adat di kampung-kampung. Mereka ini mengemban tali mandat dari komunitas-komunitas adat mereka yang menginginkan adanya perwakilan mereka di pusat-pusat pembuat kebijakan seperti parlemen, di pemerintahan, dan mereka maju setelah menandatangani kontrak politik dengan aman. Jadi intinya di situ ada kontrak politik yang mereka tanda tangani antara mereka, dirinya dengan individu, misalnya antara individu yang bersangkutan dengan komunitasnya dan dengan aman secara organisasi. Jadi itu yang membedakan partisipasi politik masyarakat adat dengan para politisi yang lainnya. Berbicara soal potensi politik masyarakat adat, jadi perlu dicatat di sini bahwa aman secara organisasi itu telah 3 kali ikut serta berpartisipasi langsung dalam momen politik skala nasional. Pada Pileg 2009 yang lalu, aman berhasil menempatkan puluhan kader-kader politiknya di DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Mereka duduk di parlemen itu dengan menggunakan berbagai partai politik. Dan ada sebanyak 4 orang kader menjadi pimpinan DPRD kabupaten, kota. Pada pemilu 2014, sebanyak 185 kader teraman yang diajukan, itu ada 31 orang yang lolos sebagai anggota DPRD di semua tingkatan. Ada 2 orang yang menjadi anggota DPD RI. Nah, sementara itu di ajang pemilu kada, baik itu pemilihan gubernur dan bupati, itu aman juga punya kader yang sudah maju bertarung di 2 momen pemilihan tersebut. Dan pada momen Pilpres 2014 kemarin, aman juga mendukung penuh pasangan Jokowi JK. Hal ini ditandai dengan masuknya 6 prioritas utama dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat itu termuat dalam nawacita pasangan Jokowi JK. Jadi bicara soal potensi, aman sudah melakukan ini dan aman mempunyai itu, terbukti dengan apa yang saya sebutkan barusan tadi. Begitu, Mbak. Oke. Jadi memang perlu diluruskan tadi juga nih bahwa kemampuan dari masyarakat adat soal politik, ternyata sama saja. Yang membedakan hanya mereka secara kolektif dan mereka memiliki keterikatan terhadap kearifan lokal yang yeah. membedakan dengan orang-orang urban misalnya di kota besar seperti Jakarta yeah. ataupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ya seperti itu ya Bang Abdi yeah. ya. Nah, memang dan dalam praktek demokrasi yang saat ini di yang sedang dijalankan di negara ini, itu masyarakat adat kalau menurut saya dan menurut konsep-konsep demokrasi yang ada, ya justru masyarakat adat itulah yang paling demokratis dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan yang terkait dengan mereka. Oke. Karena mereka memusyawarakan, karena itu sifatnya kolektif, itu melibatkan semua individu yang ada di dalam komunitas mereka ketika mengambil sebuah kebijakan. Justru harusnya partai-partai politik atau masyarakat umum itu harus mencontohi apa yang dipraktikkan oleh masyarakat adat selama ini dalam. Jadi aku kasih contoh di pemilu 2014 kemarin, itu di daerah Tanah Luwu. Oke, Tanah Luwu. Tanah Luwu, tepatnya di Kabupaten Luwu. Itu ada salah satu utusan politik anggota komunitas Aman yang maju dalam proses pemilihan legislatif kemarin. Dan beliau itu betul-betul diusulkan oleh komunitasnya. Pada saat dia diusulkan oleh komunitasnya menjadi calon legislatif di daerahnya, itu dimusyawarakan dulu oleh semua anggota komunitas yang ada dan kemudian memunculkan namanya untuk dimajukan dalam kontestasi pemilu kemarin. Dan itu dilakukan betul-betul secara swadaya, secara gotong royong. Itu tidak caleg itu yang sekarang sudah duduk menjadi ketua legislasi DPRD Kabupaten Luwu, itu tidak mengeluarkan satu rupiah pun uang untuk melakukan money politik, membeli suara masyarakat yang ada. Karena betul-betul dia betul-betul diusung oleh komunitas masyarakat adatnya. Jadi masyarakat adat yang kemudian benar-benar secara sadar mengusulkan dia dan memilih dia pada saat pemilu kemarin. Jadi tanpa ada proses money politik seperti yang terjadi di tempat-tempat lain, khususnya di daerah perkotaan, yang ketika kita ada yang ingin maju menjadi caleg, maka dia harus menyiapkan sejumlah uang untuk membeli bisa membeli suara agar dia bisa duduk di legislatif. Tapi contoh yang terjadi di Kabupaten Luwu, itu salah satu contoh bagaimana masyarakat adat mempraktekkan demokrasi dengan baik. Dan itu adalah salah satu kekuatan bagi masyarakat adat, karena mereka sadar bahwa kita harus mempunyai wakil, mempunyai utusan untuk bisa menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif mereka. Nah, itu yang terjadi. Dan itu bukan terjadi di Luwu saja. Itu terjadi di beberapa wilayah daerah anggota komunitas Aman. Dari pemilu 2015 kemarin, Aman mengajukan calon yang diusung oleh komunitas masing-masing itu sekitar 185. 185 caleg. Itu semua multi partai. Itu dari semua partai yang ada, mereka menggunakan jalur partai yang ada, itu maju. Dan dari 185 itu yang berhasil lolos di DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPD, itu ada 31 orang yang lolos. Dan mereka semuanya, mereka ini itu maju itu tidak mengeluarkan biaya uang untuk membeli suara, karena mereka betul-betul murni didorong atas kesadaran kolektif itu tadi. Oke. Jadi sebenarnya ini yang sangat menarik ya. Kalau misalkan calegnya dari masyarakat adat, tadi sudah diceritakan juga sama Bang Abdi bahwa tanpa uang sepeser pun, seperti yang kita lihat di kota-kota besar nih, kalau misalkan caleg, apa sih dia kemampuannya seperti itu? Ini berdasarkan kalau bisa dibilang, kalau di kota-kota ini caleg-calegnya adalah caleg-caleg pribadi. Berangkat dari keinginan pribadi ya kan. Tapi kalau misalkan dari anggota masyarakat adat sendiri, ternyata mereka sudah proses seleksinya sudah dari bawah ya, tahapan bawah diseleksi lagi, akhirnya keluar nama dia dan akhirnya dia dicalonkan, diusung tanpa menggunakan uang untuk membeli suara. Ya, ini sangat keren sekali, saudara. Jadi sebelum mereka masuk mengikuti proses tahapan politik di pemilu, maksudnya tahapan pemilihan dan lain-lain, itu sebenarnya mereka sudah diseleksi, sudah dipilih di komunitasnya, di komunitas masyarakat adatnya. Iya. Jadi orang-orang yang terpilih inilah yang kemudian dipercayakan untuk duduk dalam ranah-ranah pengambil kebijakan. Jadi ini sangat-sangat keren ya sebenarnya ya. Aku tambahkan lagi, sebenarnya aman. Kenapa ini penting, partisipasi politiknya penting? Karena selain untuk mengajukan calon-calon utusan-utusan politik aman di semua level pengambilan kebijakan, ini juga untuk memastikan pemilu sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan kedaulatan politik rakyat itu dapat berjalan secara demokratis, dan itu merupakan sebuah keharusan. Maksudnya aman ingin menunjukkan begitu ya. Maksudnya ini loh masyarakat adat berpolitik seperti ini, inilah demokrasi. Inilah yang disebut dengan demokrasi, ya kan? Dan memang kalau misalkan kita dengar dari tadi ini Sobat Nusantara ya, memang benar kalau misalkan kita lihat, kita sekarang jadi kalau misalkan di kota besar seperti Jakarta nih Bang Abdi, bahwa masyarakat-masyarakat urban ini sudah tidak tertarik dengan caleg-caleg yang mengusung, oh ini dengan gambar di billboard dia menggunakan baju Superman, misalkan dengan baju-baju superhero gitu, yang mereka berangkat dari keinginan pribadi. Bagi kami sudah, oh itulah yang akhirnya kenapa seperti di kota-kota besar ketika ada event pemilu ataupun pilkada kurang tertarik untuk mengikuti hal tersebut. Tapi ternyata kalau kita masuk ke daerah-daerah yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Abdi, bahwa komunitas-komunitas dari masyarakat adat tersebut ternyata lebih antusias ya, karena memang sudah proses seleksinya sudah dari tahap bawah sampai akhirnya keluar namanya dan akhirnya untuk menempati posisi-posisi pengambil kebijakan di Indonesia ini. Sangat keren. Kita akan lanjut lagi pastinya nanti setelah beberapa lagu berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Radio Gaung Aman. Gaung Aman Radio, the voice of indigenous peoples. Mengarang tubuh langit. Distreamingkan dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11A. Selamat siang Sobat Nusantara. Kita sudah ada di segmen terakhir dalam pembahasan perluasan partisipasi politik bersama Bang Abdi Akbar. Ini staf Direktorat Partisipasi Politik. Sudah hampir 1 jam tapi kita masih terus ingin membahas mengenai partisipasi politik atau perluasan partisipasi politik. Tadi sudah dibahas mengenai hasil dari partisipasi politik bahwa Aman sendiri, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini pernah mencalonkan 185 caleg dan akhirnya lolos 31 orang ya Bang ya? Itu di tahun 2014. Tahun 2014. Pemilu 2014. Pemilu tahun 2014. Nah Aman sendiri kan 2009, 2014 ini kan ikut pileg dan juga pilpres ya kan? Sebenarnya untuk apa? Ada pertanyaan dari Sobat Nusantara, untuk apa Aman mengirimkan kader-kadernya untuk ajang tersebut? Jadi kenapa tujuannya Aman ikut mendorong kader-kadernya pada pemilu 2009 dan 2014 dan ikut mendukung salah satu pasangan bakal capres calon presiden di 2014 kemarin, itu tujuannya itu ada beberapa poin. Itu untuk memastikan, satu, harmonisasi relasi negara dan masyarakat adat. Dua, memastikan masyarakat adat itu hadir, dikenal, diakui dan dilindungi hak-hak kolektifnya di Indonesia melalui undang-undang masyarakat adat. Ketiga, adanya implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Empat, penyelesaian konflik-konflik atas tanah dan wilayah adat. Kemudian lima, restrukturisasi lembaga dan institusi pemerintahan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah dan kekayaan Indonesia melalui reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya kekayaan bangsa Indonesia. 6. Berbagi kuasa dan kekayaan antara masyarakat adat dan negara demi kemandirian dan kemakmuran bangsa. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur dan layanan publik untuk masyarakat adat. Di samping itu, misi Aman untuk ikut dalam pesta demokrasi adalah untuk memerangi praktik politik curang. Itu politik uang. Iya, yang tadi kita sudah bahas ya. Dan untuk mendekatkan, intinya, untuk mendekatkan masyarakat adat ke negara. Aman ini sebenarnya ingin membuktikan juga bahwa pemilih sesungguhnya tidaklah mahal jika kader yang maju itu benar-benar mewakili masyarakat adat atau komunitasnya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini ingin membuktikan bahwa politik itu tidak mahal. Jika orang-orang atau calon-calon yang maju dalam momen-momen politik, misalnya pilkada dan lain-lain, itu benar-benar merupakan orang yang mewakili kelompok masyarakatnya, komunitasnya. Iya. Seperti yang Aman lakukan. Seperti yang Aman lakukan terhadap kader-kadernya ya. Mendorong kader-kadernya di semua wilayah, daerah, komunitas untuk maju. Dengan catatan dia didukung penuh, diajukan oleh komunitas masyarakat adat. Benar. Dan ini memang untuk menguji seberapa peduli, seberapa berkepentingannya kah si calon ini terhadap masyarakat ataupun komunitasnya tersebut ya. Memang benar sekali nih Sobat Nusantara. Dan pertanyaan terakhir nih Bang Abdi, rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Direktorat Partisipasi Politik ke depannya apa? Ya, baik. Terkait rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Direktorat Politik Aman, sesuai dengan hasil rapat kerja nasional yang baru saja dilaksanakan pada bulan Maret kemarin di Sorong, itu pengurus besar Aman akan segera memfasilitasi adanya sebuah tali mandat dari para utusan-utusan politik yang sekarang duduk di DPRD, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan DPD. Jadi akan dibuat semacam kaukus utusan politik masyarakat adat. Ah, nantinya di forum itu, di kaukus itu, mereka akan bisa saling berkoordinasi, saling menukar informasi seperti apa kondisi yang ada, seperti apa perkembangan pengawalan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah dan wilayah masing-masing. Nah, yang kemudian di akhir tahun ini 2015 ini, itu nantinya akan dilaksanakan, akan ada pilkada serentak yang akan dilaksanakan di kurang lebih 200 kabupaten kota dan provinsi. Dan Aman telah mengeluarkan surat edaran, yaitu surat edaran sekjen kepada seluruh tingkatan pengurus, baik itu wilayah dan daerah, untuk segera merespon momen pilkada tersebut dan mendorong semua kader-kader potensial Aman untuk ikut maju bertarung di momen pilkada itu. Jadi saat ini itu yang sedang Aman persiapkan. Dan khususnya secara internal, Aman akan segera membentuk des-des politik di semua tingkatan pengurus wilayah dan daerah. Tentunya hal ini juga untuk menguatkan agenda pilkada serentak tadi. Jadi des politik juga ini tugasnya nanti untuk mengawal dan memastikan Aman bisa ikut di ambil bagian dalam pilkada serentak ini. Jadi untuk tahun ini tugas utamanya Aman yaitu tiga tadi, membuat tali mandat para utusan politik dan merespon pilkada, serta memperkuat struktur kerja yang berurusan dengan partisipasi politik di semua tingkatan kepengurusan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mungkin begitu, Mbak. Oke, ini berarti kerja keras sekali ya. Waktu tinggal 7 bulan sampai akhirnya pilkada langsung yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015. Ya. Seperti itu. Dan berdasarkan hasil Rakernas kemarin, salah satu rekomendasinya itu adalah Aman akan segera membentuk desk-desk politik di tingkatan kepengurusan wilayah dan daerah. Ini memang akan menjadi ini benar-benar perluasan ya. Perluasan. Kalau orang mengatakan tahun 2014 kemarin itu adalah tahun politik, okay, saya pikir tahun 2015 ini juga adalah tahun politik. Tahun politik. Karena kita akan di akhir tahun ini itu akan diadakan sekitar hampir kurang lebih 200 pilkada serentak di beberapa kota provinsi, kota kabupaten dan provinsi di Indonesia. Oke. Itu kalau tidak salah 202 atau 201 pilkada yang akan dilakukan di Desember ini. Oke, ini sangat kerja keras sekali ya. Ya. Sisa waktu 7 bulan dilakukan oleh pengurus besar Aman ini melalui Direktorat Partisipasi Politik, dan sukses ya buat Deputi 2 juga. Dan ini sudah tidak terasa nih, sudah hampir 1 jam kita berdua berbincang-bincang seru, dan ini saatnya kami untuk undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Bang Abdi atas bincang-bincang serunya di sore hari ini, dan terima kasih juga Sobat Nusantara atas partisipasi dan kesetiaan Anda selama 1 jam kebelakang. Kita bertemu lagi di talk show lainnya. Atas nama segenap kru yang bertugas, saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.